Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang melanjutkan lagi kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi, pertemuan ke-47. Masih melanjutkan maf'ul bih. Dibuka halaman. Halaman berapa? 45. Baik, kita mulai dulu. Yang doa kemarin dulu diulang. Allahumma la sahla. 1, 2, 3. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu doa mohon kemudahan. Terus ini nomor, ini serial doa sebenarnya ini. Sudah jadi buku. Sudah 50 doa. Ini baru 24 saya tulis. Sudah jadi 50, ada bukunya. Besok beli. Doa ini doa untuk meminta ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada juga situ hati yang tidak khusyuk, kita berlindung, jiwa yang tidak pernah puas. Hati yang tidak khusyuk dalam sholat, jiwa yang tidak pernah puas, tidak kona'ah. Ya, ini doanya seperti ini. Taib, kita coba baca langsung. Saya enggak tuntun, langsung baca sarangan. Dari Allahumma inni, 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Lihat cara bacanya yang di teks Latinnya itu. Nanti mandek. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Diulang sarangan, 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sebisan malih. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Nanti kalau ngajar tiang sipu pelan-pelan loh. Ora banter kayak gini. Allahumma inni a'udzubika. Ini enak sekali di nadanya itu, masyaallah. Min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Wah, itu enak sekali kalau diajarin itu, masyaallah. Iya toh, Mbak? Pelan-pelan ini loh. Ini kan cepat hafal ini. Udah, disimpan doanya, kita lanjut maf'ul bih. Biar nanti ilmu nahwunya itu bermanfaat. Nah, ini nanti membuka pintu untuk bisa kuasai Al-Quran, bisa kuasai hadis, bisa mempelajari kitab para ulama. Taib, kemarin sampai di mana maf'ul bihnya? Yang saya tulis ini ya, berupa dhamir ya. Maf'ul bih berupa dhamir gih. Ya. Sekarang lihat namadits fil maf'ul bih. Contoh-contoh bentuk maf'ul bih. Yang tabel itu loh. Ada nomor 1, sebelah kirinya nomor 2, di bawahnya nomor 3, sampingnya nomor 4, bawahnya nomor 5, nomor 6. Itu harusnya nama ziju. Pakai dal itu pakai za harusnya. Titiknya hilang itu. Nanti saya cek lagi lafaznya. Nah sekarang contoh-contoh maf'ul bih. Kemarin kan gini, kita contohnya kan, apa yang contoh biasanya keluar kemarin? Alion? Daraba Alion kalban. Ini contohnya kan kemarin? Mana-mana ini terus yang keluar itu. Daraba kan fi'il. Nggih? Okay. Alion? Alif. Fa'il apa maf'ul bih? Alif. Oh, pintar-pintar ini berarti. Kalban? Maf'ul bih. Apa tanda fa'il? Marfu atau domma, ya toh? Kalban maf'ul di tandanya apa di sini mansub fathah ya. Pokoknya kalau mau tahu fa'il itu ciri-cirinya seperti itu. Maf'ul bih seperti itu juga. Nah, sekarang lihat kalau kita ganti ini kan zahir semua ini, nampak kan? Yang maf'ul bih-nya kita ganti. Artinya ganti dengan dhamir. Maka kemarin kan bentuknya ada darabtuhu, darabtuha, maaf, darabtuhuma, darabtuhum, darabtuha, darabtuhuma, darabtuhunna. Nah, kalban ini anjing diganti dengan apa? Huwa apa hiya? Huwa nggih, diganti huwa. Huwa berarti jadi apa? Hu kan? Hu. Nah, sekarang tinggal disambungkan. Ini kalbannya kita sembunyikan. Ganti dengan dhamir. Jadi darabahu aliyun. Disambung dengan fi'il. Hu ini nanti disambung dengan fi'il. Jadi darabahu. Hunya ini siapa? Kalban. Maf'ul bih-nya berubah jadi dhamir. Terus aliyun. Mungkin ada yang mengira nanti hunya itu sambung dengan aliyun, enggak bisa. Hunya itu tadi nyambung dengan fi'il. Namun kalau ada fa'il di situ, fa'il dulu baru maf'ul bih. Yang kemarin itu darabtuhu. Ini kan fa'ilnya nggih, tu, saya kan? Hu? Kalau di sini dorobahu, hunya itu maf'ul bi. Aliyun? Berarti ini contohnya fa'il mendahului maaf, fa'il didahului maf'ul bi. Ini fa'ilnya maf'ul bi di depannya baru fi'il. Jadi fi'il maf'ul bi baru fa'il. Nah, kalau yang ini urutannya kalau pakai dhamir semuanya ya, ini yang pakai dhamir semua. Semua pakai domir, lihat. Fa'il dulu baru maf'ul bi. Gak bisa dorob hutu. Gak bisa. Fa'il dulu dorob tuhu. Nah, sekarang ini kita pelajari posisi-posisinya. Fa'ilnya mana dulu baru maf'ul bi-nya. Ini ada 6 tempat atau 6 macam, 6 contoh. Nah, sekarang lihat contoh yang pertama dulu. Lihat di nomor satunya. Lihat, sekarang lihat yang pertama di tabel 1 ya. Fi'il, fa'il, baru maf'ul bih. Posisinya ya. Fi'il. Ya tak? Fa'il. Lalu? Maf'ul bih. Contohnya seperti ini tadi, doroba aliyun kalban. Kalau di sini kita lihat contohnya, koroa Muhammadun Al-Qur'ana. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Muhammadun. Fi'ilnya koroa, fa'ilnya Muhammadun. Al-Qur'ana maful bi. Ishtara aliyun sauban. Ishtara membeli. Ishtara membeli. Aliyun Ali. Sauban kelambi. Baju. Termasuk mau sebut yang jubah juga ke bawah. Itu namanya saub. Kemeja. Ya, sauban. Jadi kalau mau beli baju jubah itu bilangnya saub, saya mau beli saub. Saub. Ya, ini jubah yang ke bawah itu. Karena di sana itu enggak ada kemeja kayak gini, pendek kayak gini enggak ada. Putih ke bawah. Mau raja, menteri, pegawai, mahasiswa, pekerja, pengemis, semuanya seragam putih. Coba lihat Raja Saudi dengan rakyatnya sama seragamnya. Putih semuanya itu kalau ketemu. Keistimewaannya di sana kayak begitu. Kalau sini beda kan? Wah, ini kalau ini warna-warni berarti ini lebih sugih daripada daripada rakyat biasa. Makin warna itu ini, makin warna makin kaya nanti. Iya kan? Kalau pakai putih itu memang kayak gitu. Putih itu standar. Jadi warna standar. Artinya orangnya itu bisa dinilai tawadhu dan biasa-biasa saja. Padahal itu bisa jadi raja itu yang datang. Ya, raja. Kantongnya itu isi apa di sini? Kalau sini rokok ya? Rokok toh? Sana itu sudah tempat siwak di sini. Ada bagian lubang sini untuk tempat siwak. Masya Allah itu ya. Gimana enggak berkah di sana itu? Harga minum aja sama seperti bensin. Mendingan beli bensin daripada beli aqua. Sana itu. Mobil murah. Tanpa pajak. Di sana itu enggak ada tarikan motor, enggak ada. Tarikan mobil. Balap mobil, bukan balap motor. Motor. Parkir gratis. Ini parkir sendiri. Ini enggak ada yang mandu-mandu gitu. Mundur, mundur, mundur. Maju-maju aja. Enggak ada. Sini aja itu yang soal-soal enggak ada kerjaan. Itu saub ya, paham saub ya. Ini kalau mau umroh atau pergi ketemu orang Arab, oh dia pakai saub. Saub tadi, kemeja ke bawah itu. Lihat contoh yang kedua sekarang. Terbalik. Fi'il maf'ul bih baru fa'il. Lihat, ini yang kedua ini. Bisa jadi bentuknya ini fi'il baru apa duluan? Maful bih fa'il. Kalimat ini bisa dibuat enggak? Jadi apa nanti? Doroba kalban aliyun. Kalban. Bedanya apa di sini? Maful bi duluan kan? Apa ciri-cirinya tadi? Mansub kan? Ini lihat ini sudah ada beda gini. Ini fa'ilnya. Jadi kan cuma lihat ini. Ini kalau saya hapus harokat gini. Bisa baca kan? Bisa toh? Bisa baca ya? Ini enggak mungkin fa'il ini enggak mungkin. Ada apanya di sini? Pasti dibaca kalban. Namun masalahnya kalau di sini itu isim maksur atau mangkus. Contoh isim maksur apa? Coba lihat lagi maksur itu apa? Maksur. Diakhiri dengan apa? Alif lazimah apa ya lazimah? Coba dijelasin. Ayo ya, dilihat lagi, dilihat. Alif lam siapa ya? Lam siapa jadinya tertukar. Maksur diakhiri dengan mangkus. Nah, contoh maksur. Alif lazimah kok tadi ngomong maksur. Alif lazimah. Musa. Coba lihat ini kalau kalimatnya gini. Doroba Musa Isa. Bisa enggak? Mana failnya? Mana fulbinya? Sulit kan? Nah, asalnya fail itu biasanya lebih dulu. Ini cuma jarang-jarang saja. Ingat ya, asalnya fail itu lebih dulu daripada maf'ul bi. Kita buat kalimat itu pasti yang mukul dulu disebut. Baru yang dipukul. Namun boleh dibalik. Namun kalau ini pengecualian di sini ya, karena sulit ditebak kan? Mana failnya, mana maf'ul bi. Maka pasti tebakannya sudah itu failnya, berarti Musa ini yang nakal. Mukul Isa. Nih, ini contoh aja. Namun boleh seperti ini. Dibedakannya tadi apa? Ini loh. Alifnya ini yang bedakan. Kalau gundulnya sudah bisa baca berarti kan? Kalau ini enggak mungkin maful bih. Ali ini enggak mungkin maful bih. Kenapa? Secara makna sudah enggak benar. Anjing mukul Ali. Kan enggak ada kan kayak gitu. Yang kedua, kalbannya sudah harokatnya terakhir ada alif. Oh, berarti maful bih. Begitu. Nah, contohnya di sini apa? Sa'alan nabiyya rajulun. Ada orang yang tanya pada nabi. Sa'ala bertanya nabi rajulun. Kenapa rajulun itu jadi fa'il? Lihat saja harokatnya. Namun masalahnya kalau tidak ada harokat bisa dua-duanya, bisa dibaca sa'alan nabiyyu rajulan. Namun harus tambah alif. Namun alifnya kan enggak ada. Berarti rajulun ini fa'il. Kalau nabiyya tidak bisa kita tambah alif. Karena ada alif lam di depan. Kataba darsa waladun. Anak itu kataba apa? Menulis adarsa? Pelajaran. Adarsa pelajaran. Maka ciri-cirinya seperti tadi. Sudah? Sekarang bentuk yang ketiga, fi'il, fa'il, namun bersambung, baru maf'ul bih. Yang ketiga itu fi'il, fa'ilnya bersambung. Fi'il, ini jadi satu dengan fa'il. Saya sebut jadi satu gini ya. Nah. Baru kemudian maf'ul bih. Nah, fa'ilnya yang ketiga ini berupa dhamir. Berupa dhamir. Contohnya apa di situ? Sa'altu Rasulullah. Saya bertanya pada Rasulullah. Qara'tul majallata. Saya membaca majalah. Coba lihat yang kedua. Ya dia. Saya membaca. Qara'tu taknya itu fa'il. Namun bersambung dengan fi'il. Al-majallata. Jadi bisa fa'ilnya berupa dhamir. Jadi yang ketiga ini sekali lagi fa'ilnya berupa dhamir. Jadi itu fa'ilnya berupa dhamir. Nah, sekarang contoh yang keempat yang kita kemarin untuk contohkan. Fi'il, fa'il, maf'ul bi jadi satu. Minta hapus ya. Yang keempat, ini fiilnya bersambung dengan fa'il, bersambung dengan maf'ul bi. Ini semua jadi satu. Berarti ini semuanya berupa dhamir. Semua dhamir. Contohnya apa di situ? Hah? Amartuka. Amartuka itu berarti dari fi'il apa? Fi'il madhi nggih, dari amara toh? Amara, amara, huwa amara, huma amara, hum amaru. Nanti terakhir ana amartu, nahnu amarna. Ini lihat, ini fa'ilnya ini loh. Amartuka ini fa'il. Ka ini kayak kemarin, dorobtuka. Berarti apa? Anta kan? Dorobtuka. Memukul kamu. Kamu kan ini? Ka ini kamu ya? Ini maf'ul bi. Ini fi'ilnya. Amartuka. Artinya apa? Amartu. Saya memerintah ka, kamu. Amartuka, saya memerintah kamu. Jadi lihat ya, fi'il, ya toh, fi'il bersambung dengan fa'il, bersambung, bersambung dengan maf'ul bi. Nah, sekarang fi'il fa'ilnya bersambung. Maaf, fi'il maf'ul bi-nya bersambung. Tadi fi'il bersambung dengan fa'il, fi'il fa'il maf'ul bi. Yang bersambung tadi ini ya, fi'il fa'ilnya bersambung. Sekarang fi'il dengan maf'ul bi bersambung, fa'ilnya terpisah. Nomor 5. Saya di sini ya. Fi'il. Karena maf'ul bi-nya berupa dhamir sambung. Ini sambung jadi satu. Fa'ilnya bukan dhamir. Lihat contohnya di situ. Amaroni. Ni itu siapa? Ni. Ni. Amarona. Kami kan? Amaroni saya. Lihat ini ya. Amaroni. Ini fiilnya amaro. Di ini maf'ul bi. Kenapa ni itu harokatnya seperti ini? Ini kan sebenarnya cuma ya saja yang saya ya. Namun karena ro ini tidak boleh kasroh, ada nun yang namanya kemarin nun apa? Wiqayah. Menjaga supaya fiil tidak jadi kasroh. Ada nun ini. Ya buduni. Sama juga itu nun wiko ya sebenarnya. Namun ya-nya hilang. Illa liya'budu. Wa ma khulaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu pakai ni. Itu sebenarnya nun wiko ya. Namun ya-nya itu hilang. Amaroni. Ro apa tadi? Nah, ini maf, ini fa'ilnya. Maf'ul bi-nya berupa dhamir. Ini berupa zahir. Nah, sekarang yang terakhir, maf'ul bihnya malah paling depan. Maf'ul bihnya malah paling depan. Maf'ul bihnya paling depan berupa dhamir. Jadi yang keenam, ini maf'ul bih dulu. Kemudian ada fi'ilnya. Kemudian ada fa'ilnya. Jadi maf'ul bih-nya paling depan. Ini yang keenam ini punya makna. Maknanya itu artinya hanya. Istilah Arab itu hasyur, pembatasan. Hasyur atau pembatasan. Nah, dhamirnya di sini ini namanya dhamir munfasil. Dhamir nasab munfasil. Ada sendiri, saya sebutkan dhamirnya ya. Nanti jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, pakai iya semuanya. Ini pakai iya. Yang belakangnya itu sama seperti yang kita hafal di maf'ul bih kemarin yang berupa dhamir. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Sama dengan itu ya. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Ya, nah, nanya panjang. Maka tadi kalau kita buat kamu, tapi kamunya itu maf'ul bih. Kamunya itu maf'ul bih, berarti iya ka. Ya, iya ka. Contoh pada ayat iya kana budu. Nah, budu ini fi'il madhi apa fi'il mudhari apa fi'il amr? Ingat ya, kalau ciri-cirinya belakangnya itu dhammah, ini enggak mungkin madhi. Kalau madhi itu biasanya fathah terakhir kan? Kataba, doroba, amaro, sami'a. Fathah semuanya kan? Berarti ini apa fi'il apa? Mudhari. Fa'ilnya yang mana ini? Iyaka maf'ul bi. Kalau mengartikan ini, na'budu, kami menyembah. Iyaka, engkau, ya Allah. Artinya hanya, ingat ya, ada hanyanya di sini. Ini kalau orang belajar bahasa Arab pasti tahu. Jadi kalau baca Al-Fatihah seperti itu, renungkan. Iyaka na'budu, artinya kami hanya beribadah padamu ya Allah. Kami tidak beribadah pada selainmu. Ibadah hanya untuk Allah. Tahu hanyanya dari mana tadi? Maf'ul bih mendahului. Makna hanya ini karena maf'ul bih di depan. Asalnya maf'ul bih di mana? Belakang. Namun maf'ul bih di sini anehnya maju depan. Maka maknanya beda. Aslinya kalimatnya gini loh mas. Nak budu ka. Namun maknanya enggak hasyar. Maknanya bukan hanya kami menyembah padamu ya Allah, tapi nanti untuk besok kami bisa menyembah patung-patung kami, berhala-berhala kami. Kami bisa kasih tumbal pada sembahan kami. Kami bisa kasih sesajen kepada leluhur-leluhur kami atau kepada jin-jin atau kepada penguasa laut. Ini kalau makna ini nih. Ini enggak mengandung makna pembatasan. Ya, ini tidak pakai makna pembatasan. Ini cuma orang yang bisa bahasa Arab yang bisa terangkan loh ini. Sampai segitunya itu makna bahasa Arab. Ini enggak pembatasan. Berarti sekarang bisa beribadah pada Allah, besok dia sembah patung-patungnya lagi. Besoknya lagi nyembah kayu besar lagi, besoknya lagi nyembah batu besar. Gitu. Kenapa boleh? Wong ini enggak dibatasi. Iya kan? Enggak dibatasi. Namun Allah sudah katakan, "Iya, karena budu diulang-ulang terus kok tetap masih syirik, keterlaluan." Iya toh? Diulang-ulang terus nih lo. Namun masih lakoni syirik, keterlaluan sekali berarti. Orang paham bahasa Arab. Sampai segitunya lo bahasa Arab itu kritisnya itu. Pahaminya itu dalam sekali. Kalau kita kan cuma biasa-biasa aja tuh, oh nak buduka dengan iya kan nak budu gur diputer berarti. Ini putar ke depan, tuh. Ini bisa balik ke belakang lagi, ya berarti bisa diputar. Namun ini enggak punya makna. Jadi kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang letaknya sudah beda, maknanya beda. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Di bahasa Indonesia itu hambar aja tuh. Oh, gini. Bahasa Arab itu dalam sekali loh. Sampai segini nih. Ini bisa membedakan orang musyrik dengan orang yang tidak musyrik. Mana muslim, mana musyrik. Cuma kalimat ini. Sama juga dengan ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in apa? Kami meminta tolong. Berarti kalau iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Berarti kalau ada yang minta tolong berdoa kepada kuburan, ini sudah enggak paham ayat ini. Sudah syirik. Berarti dia masih maknakan nasta'inuka. Kanya masih di belakang. Oh, berarti masih orang terbelakang alias jahiliyah. Muslim bagaimana Muslim? Majukan ke depan. Kanya di depan. Iyyaka nasta'in. Dulu dari kecil baca Al-Fatihah paham kayak gini? Baru hari ini kan? Berarti hari ini baru jadi Muslim itu. Baru mulai ini. Sahadatnya baru benar nih, padahal 17 kali setiap hari itu. Masya Allah, baru liatin iyyaka na'budu sama iyyaka nasta'in tadi itu. Syukur kalian belajar bahasa Arab berarti, alhamdulillah. Khubzan akaltu. Coba lihat contoh yang berikutnya. Khubzan apa? Khubzan. Khubz. Roti. Jadi kalau beli ke toko Arab itu, aina khubz. Di mana khubz? Khubz itu roti. Rotinya itu bisa, ini bukan roti kayak apa ya? Kita kan roti sini macam-macam ya. Khubz itu kayak roti tawar masuk. Yang biasanya kita pakai selai di situ. Nah, itu merek gitu, jangan itu. Ya, tak paham roti kayak gitu ya. Nah, itu namanya khubz. Namun di sana itu khubznya itu untuk makan dengan apa istilahnya? Pul. Pul itu istilahnya ada lauk lagi yang dia celup-celupin gitu. Dimakan. Lauknya itu isinya daging. Itu sarapan pagi. Jadi sarapan pagi dia minta khubz. Khubz itu lembaran-lembaran roti. Dia celupkan itu di situ. Makan. Itu sudah kenyang. Itu namanya khubz. Jadi sarapan pagi di sana cuma itu aja. Khubz aja. Gak usah pakai nasi. Itu sudah luar biasa sekali itu. Ya. Kalau orang yang jadi TKI itu sudah biasa makan seperti itu. Kalau di sini saya sudah makan kayak nasi, di sana bosan makan, nanti besok itu nggak mau cari nasi, cari makanan Arab aja. Ya, khubzan akaltu. Mana maful bihnya situ? Hah? Hubzan kan? Harusnya kan hubzan di belakang kan? Akal tuh, berarti dia cuma makan apa? Cuma makan roti. Saya cuma makan roti. Bahasa Arabnya apa? Khubzan akal tuh. Berarti dia gak makan yang lain. Roti aja dia makan untuk sarapan. Karena ada hanya di situ. Hanyanya kenapa? Karena maful bih diletakkan di depan. Coba kalimatnya ini dibalik juga seperti ini. Kalban noroba aliyun. Ya kan bisa kan? Kalban doroba aliyun. Berarti artinya apa? Hanya Ali yang mukul anjing. Ya, enggak ada yang lain. Enggak ada yang berani seperti Ali coba. Ali yang berani. Yang lainnya enggak. Cuma Ali saja. Wah, itu berarti gentle sekali itu kalimatnya. Nah, beda makna. Apanya ya? Ianya itu untuk menunjukkan dia itu maful bih berupa domir. Namun domirnya ini apa? Domir yang terpisah. Asalnya kan kayak gini loh, nyambung. Nah ini, nyambung kan? Maful bih dengan fi'il itu nyambung. Namun ini dipisah. Jadi ini diberi catatan, ini domir yang terpisah. Kalau terpisah dikasih iya di depan. Kalau terpisah itu dikasih iya di depan. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi nanti setelah istirahat 5 menit.